Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Kali ini kita memasuki pembahasan hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari bab tentang adab. Hadis yang dimaksud, qala rahimahullahu ta'ala, an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza kuntum thalatha fala yatanaja itsnani dunal akhari." Apabila kalian bertiga, maka jangan sekali-kali yang dua melakukan perbincangan. Dunal akhari, tanpa melibatkan yang ketiga. Hatta takhtalitu binnas, hingga kalian bercampur bersama dengan manusia, atau dengan bahasa lain, hingga jumlah kalian banyak. Min ajli anna dhalika yuhzinuhu, sebab yang demikian itu akan dapat membuat yang ketiga tadi bersedih. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam uraiannya mengatakan, wahadha wadihun, hadha min kamali makarimil akhlak wa min kamali syari'ah wa min ri'ayatiha limasalihil ibad. Apa yang tertera dalam hadis ini sangat jelas, termasuk dari akhlak yang mulia dan bagian dari kesempurnaan syariah, serta upaya penjagaan syariat terhadap kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Kenapa demikian? Fa innal jama'ata idza kanu thalathatan وتحدث اثنان سرا شق على ثالث. Karena kalau ada sekelompok orang berjumlah tiga, ya, kemudian yang duanya berbincang-bincang secara rahasia, terpisah, syaqqa 'ala tsalits, tentu yang demikian itu akan memberatkan yang ketiganya. Yang dua asik ngobrol kesana kemari, sementara yang satu orangnya dibiarkan, tidak dilibatkan dalam obrolan itu. Jelas ini akan membuatnya berat, membuat yang ketiga menjadi berat. Wa khafa an yakuna hadithahuma fihi, dan yang ketiga ini, orang yang ketiga ini merasa khawatir kalau pembicaraan yang dilakukan oleh keduanya tadi itu tentang dirinya. Fala yambagi dzalika, maka yang demikian itu tidak pantas. Bal yambagi an yakuna hadithuhum musytarikan, yang sepatutnya adalah hendaknya obrolan mereka itu dilakukan secara musytarikan, bersama-sama. Ini kalau tiga orang berkumpul di satu tempat, kemudian dua orang di antaranya asik berbincang dan membiarkan yang satu orangnya lagi. Ini tidak termasuk akhlak yang baik, tidak termasuk akhlak yang terpuji. Coba kita renungkan sampai sejauh itu, ya, syariat memperhatikan. Nah, maka tidak salah bila dikatakan bahwa ini salah satu gambaran betapa sempurnanya syariat Islam itu, dan betapa agungnya akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Wahakadza law kana tahaddatsa bilughatin la ya'rifuha, demikian juga kalau ada dua orang yang berbincang-bincang, yang berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui oleh yang ketiganya. Hadza mithlu tasar, mithlu sir. Jelas ini seperti pembicaraan yang sifatnya rahasia. Ka'an la ya'rif al-injiliyah wa tahaddatsa biha wa huwa hadirun. Aw ghayraha min al-lughat allati yajhaluha fala yaliqu. Misalnya orang yang ketiga ini tidak mengerti bahasa Inggris, kemudian yang dua orang di antaranya, mereka keduanya ngobrol, berbincang dengan menggunakan bahasa Inggris, sementara yang ketiganya ada di samping keduanya, atau dengan bahasa-bahasa lainnya yang tidak diketahui oleh yang ketiganya. Fala yaliqu, maka ini sesuatu yang tidak pantas. Tindakan yang seperti ini jelas seperti menyengaja. Ya. Lain halnya kalau banyak orang, tidak hanya bertiga, bersepuluh, bersebelas, atau berdua-puluh misalnya, kemudian ada di antaranya dua orang yang menggunakan bahasa daerah, gak masalah. Tidak akan membuat tersinggung yang lainnya. Tapi kalau jumlahnya hanya bertiga, duduk di satu tempat, tidak berjauhan, yang dua asik berbincang dengan bahasa daerah, kemudian yang ketiganya dibiarkan, nah ini bisa menimbulkan ketersinggungan. Ini akhlak yang tidak pantas. Hadza mithlu sir, ini jelas seperti pembicaraan yang sifatnya rahasia, bisikan-bisikan. Karena hadza yuhzinuhu, sebab ini bisa membuatnya bersedih, bisa membuat yang ketiga tadi bersedih hati. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang atau menegaskan bahwa an-najwa, berbisik-bisik, berbincang secara rahasia itu dari setan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu, sesungguhnya perbicaraan yang sifatnya bisik-bisik itu dari setan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Kalau ada pembicaraan yang dilakukan secara rahasia, nah itu kita harus waspada. Bisa jadi itu termasuk najwa. Sedangkan an-najwa kata Allah minasyaitan, dari setan. Jarang ada orang yang mereka berkumpul di satu tempat, berbicara secara rahasia, berbisik-bisik, itu punya itikad baik. Biasanya mereka sedang menyusun sesuatu, sedang merencanakan sesuatu. Nah, dua orang yang berbicara kemudian tidak melibatkan yang ketiganya, maka apa yang mereka lakukan itu adalah najwa. Karenanya dalam hadis bahasanya fala yatanaja. Jangan sampai dua orang berbicara berbisik-bisik, berbincang-bincang tanpa melibatkan yang ketiganya. Nah, sekali lagi kata Syekh, kalau ada dua orang atau berkumpul tiga orang, kemudian yang dua orang diantaranya berbincang-bincang dengan menggunakan bahasa yang tidak diketahui oleh yang ketiganya, maka ini perbuatan yang tidak pantas. Lakin law kanu arba'ah aw aktsar la ba'sa li'anna ma'ahu man yatahaddats ma'ahu. Bedanya kalau jumlah orangnya ada empat. Kalau mereka berempat atau bahkan lebih, maka tidak mengapa ada dua orang misalnya berbincang asyik, sementara yang tiga orangnya tidak dilibatkan. Enggak masalah, li'anna ma'ahu man yatahaddats ma'ah. Sebab masing-masing punya teman bicara. Nah, berempat misalnya, yang dua asik berbicara, ngobrol, maka yang ketiganya tidak sendirian, dia juga punya teman ya, yang bisa diajak ngobrol, yang keempatnya. Qala wa yaltahiku bihadza law kanu arba'atan fala yatahaddats thalatha sirran aw bi lughatin ajnabiyyatin anhu fa innahu yuhzinuhu aydhan. Namun ya, namun masuk dalam larangan yang disebutkan di hadis tadi kalau ada empat orang berkumpul. Ya, kalau ada empat orang berkumpul, la yatahaddatsu tsalatsah, maka yang tiga orang jangan sampai berbincang-bincang secara rahasia atau menggunakan bahasa asing dan tidak melibatkan yang keempatnya. Fa innahu yuhzinuhu aydhan, sebab yang demikian itu bisa juga membuatnya sedih. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Empat orang juga bisa jadi masuk atau terkena larangan yang disebutkan dalam hadis kalau yang tiganya asyik berbincang, asyik ngobrol, dan membiarkan yang keempatnya. Ini butuh untuk diperhatikan ya. Qala kadzalika law kanu khamsah wa yatasar arba'ah wa yad'u wahidan mithlu ma fi thalathah sawa'un bisawa hatta yakhtalitu bin nas kadzalika law kanu khamsatan. Tidak jauh beda juga kalau seandainya mereka berkumpul 5 orang. Lalu yang 4 berbincang, berbisik-bisik, ngobrol, asyik. Wa yada'u wahidan, dan membiarkan yang kelimanya. Ini sama persis seperti 3 orang tadi. Yang 2 asyik berbincang, yang 1 dibiarkan. Atau yang ketiganya dibiarkan. Sawa'un bisawa, sama persis. Artinya dilarang juga. Hatta yakhtalitu binnas, hingga mereka bercampur dengan manusia, berbaur dengan manusia. Maksudnya hingga jumlahnya ya sangat banyak dan tidak ada yang merasa dikucilkan. Nah, kita merasa ya betapa sakit hatinya kita ketika kita duduk bertiga misalnya, kemudian teman kita yang 2 asik bicara sementara kita dibiarkan. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka menjaga perasaan agar jangan sampai ada yang tersinggung, agar jangan sampai ada yang merasa tidak diperdulikan sehingga bisa menimbulkan kebencian, kemarahan, perselisihan. Nah, upaya dari syariat untuk menjaga selalu apa yang disebut dengan kebersamaan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya hadis yang 5. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Hadis dari Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, la yuqimu rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tidak boleh bagi seseorang mengusir temannya dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat yang tadinya dipakai oleh temannya itu. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaknya kalian melonggarkan dan melapangkan tempat. Ini larangan mengusir seseorang dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempatnya. Subhanallah, ya, jelas gambaran dari akhlak yang tidak terpuji. Apa maksudnya seperti itu? Ya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tafassahu, hendaknya kalian saling melonggarkan, wa tawassa'u, hendaknya kalian saling meluaskan tempat duduk. Dalam uraiannya, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan, fihil adabu asy-syar'i. Dalam hadis ini ada ajaran tentang adab syar'i. Al-insanu ma yuqimu akhahu min majlisihi. Seseorang tidak boleh mengusir saudaranya dari tempat duduknya. La fil masjid, tidak di dalam masjid. Wala fi ghairil masjid, tidak pula di selain masjid. Di dalam masjid, di tempat bagian manapun, depan, belakang, pinggir kanan, pinggir kiri, Itu milik umum, siapapun berhak untuk menempati atau untuk duduk di situ. Tidak ada istilah sudah di booking tempat yang sebelah kanan dekat mimbar misalnya, atau sebelah kiri dekat tembok, itu tempat saya. Enggak boleh. Di luar masjid pun sama. Jika ada satu tempat, satu ruangan luas ya, yang bisa dipakai duduk, orang boleh memilih duduk di mana. Tidak boleh kemudian ada seseorang karena kebiasaannya duduk di sebelah kanan, lalu melihat ada orang di situ, dia usir ya, supaya dia bisa duduk di situ. Dilarang, tidak boleh. Ini namanya masuk dalam kategori menyempitkan orang ya. Tidak melapangkan tempat. Jadi jangan sampai ada seseorang yang mengusir saudaranya dari tempat duduknya. Baik di masjid maupun di luar masjid. Li'annahu aghna minhu au li'annahu arfa'u minhu indan nas au li ghairi hadza. La. Dengan alasan apapun. Misalnya dengan alasan karena dia lebih berhak dari saudaranya, atau lebih tinggi kedudukannya di tengah-tengah manusia, atau dengan alasan yang lain, tidak, enggak boleh, kata Syekh. Bal yantahi haitsu yantahil majlis fala yuqimu ahadan. Akan tetapi hendaknya seseorang sesuai dengan tempat yang telah didapatkannya, baik di masjid ataupun di luar masjid. Enggak boleh mengusir seorang pun. Jangan sampai datang belakangan ke masjid kemudian pengen duduk di depan sementara tempat yang di depan sudah penuh. Akhirnya mengusir sebagian orang yang ada di depan. Nah, ini tidak diperkenankan, ini bukan akhlak yang baik. Idza dakhala yantahi ila tarfis saf aw ila saddil furjah in kana hadza furaj fala yuqimu ahadan. Apabila seseorang masuk kemudian mendapati ya, barisan yang paling ujung dari barisan salat misalnya, atau mendapati ada celah lalu dia terpaksa harus menutup celah itu, fala yuqimu ahadan. Lakukan itu dan jangan sampai mengusir seorang pun. Wa fil majlis yantahi haitsu intahal julus. Demikian juga di majlis-majlis lainnya, hendaknya seseorang sesuai dengan tempat duduk yang didapatkannya. Yajlis fil mahalil farigh. Hendaknya duduk di tempat yang kosong, wala yuqimu ahadan, jangan sampai mengusir seseorang. Tempat luas. Duduk dimanapun, di tempat yang kita dapatkan, yang kosong. Nah, lakin law atharahu ahadun itharan tatibu nafsuhu bihi fala ba'sa. Namun kalau ada seseorang yang memberi tempat misalnya dengan kerelaan hatinya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Kita masuk masjid atau masuk sebuah majlis, lalu ada orang yang dengan kerelaan hatinya, dengan kelapangannya, mempersilahkan untuk kita duduk di tempatnya, maka tidak mengapa kita duduk di tempatnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma la yaqbalul itsar. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma la yaqbalul ithar wa kana yakhsha anna alladhi atharahu mustahyan lam tatib lahu nafsu. Dulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, beliau tidak menerima al-ithar, tidak menerima bila ada orang yang mempersilahkan tempatnya dipakai. Ibnu Umar tidak mau menerima ini. Beliau khawatir orang yang mempersilahkan untuk duduk di tempatnya itu karena malu. Karena malu dengan sosok beliau, bukan karena kerelaan hatinya. Maka beliau tidak mau menerimanya. Subhanallah, ini sikap tawadhu, ya, rendah diri dari beliau. Fa idza qama lahu ahadun lam yajlis makanah tawarruan minhu radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kalau ada seseorang yang sengaja berdiri, ya, untuk mempersilahkan beliau duduk di tempatnya, beliau tidak mau duduk di tempatnya. Tawarru'an minhu radhiyallahu ta'ala anhu. Ini gambaran dari sikap wara' beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sekalipun beliau punya kedudukan, sekalipun beliau dihormati, tetap beliau tidak menampakkan sikap seenaknya memilih tempat duduk di majlis. Dan sudah maklum, biasa dalam pergaulan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, biasanya kalau ada orang yang terpandang, orang yang dianggap mulia, itu dicarikan tempat, tempat yang paling baik, tempat yang paling nyaman, nah, dalam rangka memberikan penghormatan kepadanya. Tapi sahabat Ibnu Umar tidak demikian. Beliau khawatir, beliau tidak mau. Ini gambaran dari akhlak beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang patut untuk kita ikuti. Dalam hal ini tidak memanfaatkan kedudukannya, tidak memanfaatkan perlakuan manusia dalam hal memberikan penghormatan kepadanya untuk melakukan tindakan yang semena-mena, menampakkan diri seperti raja yang ingin selalu dimuliakan, dihormati. Nah, ada kan orang yang seperti itu sekarang, ketika merasa banyak orang yang memberikan penghormatan kepadanya, kemudian melakukan tindakan semena-mena. Tidak peduli. Ya. Ini akhlak yang tercela. Qala fa idza qama laka ahadun fayambagi laka an tatawarra'a minhu. Mithlu fi'li Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kata Syekh, apabila ada seseorang yang sengaja berdiri dari tempat duduknya, mempersilahkan dirimu, fayambagilaka antatawarra'a anhu, maka sudah semestinya engkau wara', menampakkan sikap wara', persis seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Illa idza arafta shay'an wadhihan wa annahu an tibbi nafsin wa an mahabbatin laka wa an taqdirin laka fala mani'a. Kecuali kalau engkau benar-benar tahu bahwa itu sesuatu yang jelas, ya, dilakukan oleh seseorang untukmu dengan kerelaan hati, karena kecintaan terhadapmu dan karena penghormatan untukmu, fala mani'a, maka tidak mengapa hal itu. Nah, kalau kita merasa jelas orang yang mempersilahkan tadi adalah memang sukarela melakukan seperti itu, ya, karena kecintaan kepada kita, maka tidak mengapa. Walakin tafassahu wa tawassau. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, akan tetapi tafassahu wa tawassau, hendaknya kalian melonggarkan, melapangkan tempat yang bagi at-tafassuh wa tawassu'. Jelas di sini ada arahan dari Nabi alaihi salatu wasalam, kata Syekh, untuk apa? At-tafassuh wa tawassu'. Saling melapangkan tempat, saling melonggarkan tempat. Fa idza jaa al-akhu wal makanu dayyiq yanbaghi an yatadhamman nas wa yad'u lahu makanan haitsu amkana. Hadza min makarimil akhlaq. Fa idza jaa al-akh, kalau datang seseorang, wal makanu dayyiq, kemudian tempatnya sempit, maka hendaknya semua orang merapat, ya. Lebih merapatkan lagi, wa yadh'u lahu makanan haitsu amkan, dan mencari tempat untuknya jika dimungkinkan. Ya. Hadza min makarimil akhlak, ini termasuk akhlak yang mulia. Nah, satu tempat, satu majelis misalnya sudah nampak penuh ini. Sudah nampak penuh, ya. Kemudian datang seseorang, tetap harus berusaha semua orang yang ada di tempat itu untuk lebih merapatkan lagi sehingga ada celah. Ada tempat yang longgar yang dimungkinkan untuk bisa dipakai duduk. Nah, ini makna tafassah, ya. Melonggarkan, watawassa, melapangkan, ini maknanya. Artinya beri tempat untuk saudara kita yang masuk. Nah, jangan sampai kita malah menyempitkannya, kita sengaja duduk berjarak, ya, sehingga seolah-olah tempat itu memang sudah penuh, padahal kalau duduknya rapat, ya insya Allah masih nampak ada tempat. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita kali ini. Insyaallah kita sambung lagi di waktu lain. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan yang masuk di sini. Di antaranya yang pertama, malam hari setelah jenazah dikuburkan, kenapa ada bau wangi semerbak yang hanya tercium oleh beberapa orang dan setelah 2 bulan lebih? Dan setelah 2 bulan lebih, itu ada satu ruangan yang bau wanginya semerbak yang tercium oleh Tante Ana dan anak yang sedang di rumah. Apakah hal ini ada kisahnya? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab soal ini, ya. Kalau soal bau wangi, ya mungkin saja itu ada orang yang menabur wewangian, mungkin saja, yang kita tidak tahu. Tidak perlu untuk kemudian kita berpikir atau mencari tahu lebih lanjut soal ini, kenapa dan mengapa, ada apa, ya, apakah ini pertanda ini dan pertanda itu. Ini hal yang sia-sia, yang patut untuk kita lakukan cukup mendoakan jenazah tersebut. Doakan dan selesai, ya. Nah, kalau ada bau wangi setelah dikuburkan, ya itu karena wewangian yang mungkin sebelum dikubur masih ada. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungannya. Afwan Ustaz, bagaimana hukum VC, video call yang sekarang ramai? Video call dilakukan oleh abi kepada istrinya, kepada anak-anaknya ketika lagi jauh. Dilakukan oleh ikhwah dengan ikhwah, atau dilakukan juga oleh ikhwah dengan ikhwah, apakah melanggar hukum gambar? Yang jelas dalam hal ini ya, jika tidak ada satu kepentingan yang mendesak, sebaiknya dihindari. Nah, jika tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya dihindari. Kecuali kalau ada keperluan yang memang mendesak, harus menghubungi dengan cara yang seperti ini, tidak mengapa insya Allah. Assalamualaikum Afwan Ustaz, apa hukum mondokan anak perempuan dengan jarak safar tanpa mahram? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang patut untuk diperhatikan di sini adalah yang terpenting pertama, ketika hendak datang ke sebuah mahad atau pondok, itu diantar oleh walinya, oleh mahramnya. Dan ketika sudah berada di sebuah tempat, di mahad atau pondok, itu di tempat yang tertutup. Nah, insya Allah tidak apa-apa. Sholat sunnah apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah? Benarkah ada pembagian sholat sunnah yang mu'akkad dan ghairu mu'akkad? Nah, sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW banyak, diantaranya seperti rakaata al-fajr, dua rakaat yang dilakukan sebelum subuh. Kemudian ada juga sholat-sholat rawatib ya. Nah, ada juga sholat-sholat rawatib seperti 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, ada juga sholat-sholat sunnah lainnya seperti qiyamul lail dan seterusnya. Soal sunnah mu'akkadah dan ghair mu'akkadah, nah, ada yang sunnah mu'akkadah, ada yang ghair mu'akkadah. Apakah sholat witir bisa dilakukan setelah badal isya dengan alasan takut bangun kesiangan di waktu fajar? Naam, sholat witir bisa dilakukan di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam. Naam, bisa sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya. Kata Nabi alaihissalam, man ahabba an yutir bi khamsah fal yaf'al, wa man ahabba an yutir bi thalatha fal yaf'al, wa man ahabba an yutir bi wahidah fal yaf'al. Siapa yang ingin sholat witir dengan 5 rakaat silakan lakukan, yang ingin witir dengan 3 rakaat silakan lakukan, yang ingin witir dengan 1 rakaat pun tidak mengapa, silakan dilakukan. Nah, apakah benar bahwa seorang yang telah mandi janabah itu harus melaksanakan satu sholat? Kalau ia tidak melaksanakan sholat, maka mandinya tidak terhukum, maka mandinya tadi terhukum mandi biasa. Benarkah yang demikian dalam syariat? Allah Ta'ala alam. Saya tidak mendapatkan keterangan tentang hal ini. Ya. Bismillah, Ana Dedi dari Palembang Kabupaten. Nah, mau tanya, apakah ucapan para ulama itu termasuk dalil? Ucapan para ulama